Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-31 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang perundingan orang Quraisy kepada Abu Talib. Ketika melihat kesabaran orang-orang Islam atas siksaan dan azab orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy mencari cara lain untuk menghentikan dakwah ini. Mereka mendatangi Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meminta kepada Abu Talib supaya Muhammad menghentikan dakwahnya. Berkata Uqail ibnu Abi Talib, dan beliau saat itu melihat kejadiannya, datang orang-orang Quraisy kepada Abu Talib. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya anak saudaramu ini telah menyakiti kami di dalam perkumpulan-perkumpulan kami dan tempat ibadah kami. Maka laranglah dia. Berkata Abu Talib, wahai Uqail, pergilah. Kemudian datangkanlah Muhammad kepadaku. Maka aku pun pergi kepada Muhammad. Kemudian aku mengeluarkan beliau dari sebuah rumah kecil. Kemudian didatangkan Muhammad di waktu siang, di saat matahari menyengat, sehingga beliau mencari-cari bayangan untuk berjalan karena sangat panasnya. Ketika beliau mendatangi mereka, berkata Abu Talib, sesungguhnya mereka, anak-anak pamanmu, telah menyangka bahwa engkau menyakiti mereka di perkumpulan mereka dan tempat ibadah mereka. Maka berhentilah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangan ke langit dan berkata, apakah kalian melihat matahari ini? Mereka berkata, iya. Beliau mengatakan, aku tidak lebih bisa meninggalkan dakwah ini daripada kalian, meskipun kalian menyulut api. Berkata Abu Talib, demi Allah, anak saudaraku tidak berdusta, maka pulanglah kalian. Kisah ini dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq di dalam As-Siyar wal-Maghazi. Setelah gagal melakukan perundingan, maka semakin keras tekanan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.